Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin, amma ba'd. Ikhwatibillah rahimani wa rahimukumullah. Kita bertemu kembali dalam pelajaran sorof, yaitu dengan kitab Mukhtarat karya Ustaz Aunur Rafiq hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai tasrif pada bab yang pertama, yaitu bab fa'ala yaf'ulu. Pada pertemuan sekarang ini kita akan membaca yaitu bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Ya, bisa kita lihat di halaman 121 dan 120. Ya. Kita lihat di sini dengan bab yaitu fa'ala yaf'ilu. Fa'ala ini adalah bentuk untuk fi'il madi, yaitu kata kerja lampau. Yaf'ilu ini bentuk fi'il apa? Mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang. Kita lihat di sini contohnya adalah doroba yadribu. Doroba artinya telah memukul. Yadribu sedang memukul. Ya, kemudian dorban artinya pemukulan, doribun orang yang memukul, madrubun yang dipukul, idrib pukullah, la tadrib jangan kamu pukul, madribun bisa waktu atau tempat memukul, kemudian midrubun yaitu alat untuk memukul. Ya, kita coba hafalkan dari rumusnya fa'ala yaf'ilu. Ya, kita coba ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun mif'alun. Ya, kita coba sekali lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun mif'alun. Ya, sekali lagi, fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun mif'alun. Ya, contohnya apa? Doroba yadribu, doroba yadribu dorban, doribun madrubun, idrib la tadrib, madribun madribun midrubun. Ya, bisa ya. Bisa kita coba contoh yang lain, misalnya kata hamala artinya memikul. Ya, di contoh ada di bawah, hamala artinya memikul. Ya, hamala bisa kita rubah seperti doroba. Ya, kita coba ya. Hamala yahmilu hamlan, hamilun mahmulun, ihmil la tahmil, mahmilun mahmilun mihmalun. Ya, kita coba sekali lagi. Hamala yahmilu hamlan, hamilun mahmulun, ihmil la tahmil, mahmilun mahmilun mihmalun. Ya, kita ulang dari rumusnya fa'ala yaf'ilu. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun mif'alun. Ya, sekali lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun mif'alun. Ya, contohnya apa tadi? Doroba. Ya, kita coba lagi. Doroba yadribu dorban, doribun madrubun, idrib la tadrib, madribun madribun midrubun. Ya, sekali lagi. Doroba yadribu dorban, doribun madrubun, idrib la tadrib, madribun madribun Midrobun, ya. Apa artinya tadi? Doroba telah memukul, ya. Yadribu sedang memukul. Dorban artinya pemukulan, ya. Doribun orang yang memukul. Madrubun yang dipukul. Idrib pukullah. La tadrib jangan kamu pukul. Madribun yaitu waktu atau tempat memukul. Midrobun alat untuk memukul. Jadi kita sudah sampai bab yang ke-2 ya. Bab yang pertama apa sebelumnya? Fa'ala yaf'ulu. Ya, kita coba lagi ya, kita ulang supaya lebih hafal ya. Bab yang pertama fa'ala yaf'ulu. Kita coba ya, 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Contohnya apa? Nasoro ya. Nasoro yansuru nasron. Nasirun mansurun. Unsur la tansur. Mansurun mansurun minsurun. Ya, demikian yang kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membahas itu bab yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.